الله وسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak memberikan kurnianya kepada kita, memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah SWT menambahkan nikmat-nikmat tersebut dengan menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita seperti yang kita janjikan, kita akan teruskan sambungan berkenaan dengan usul atau tafsir yang kita telah mulakan minggu lepas. Kita telah menerangkan dalam bab pertama tentang tafsir, kita terangkan permulaan sekali adalah Al-Quranul Karim. Apakah yang dinamakan kitab Al-Quranul Karim? Kemudian di manakah turun Al-Quran, atas siapa, siapa yang membawanya, dan apakah ayat-ayat Al-Quran yang pertama turun, dan bagaimana ataupun sebab-sebab turunnya Al-Quran, sama ada dengan bersebab ataupun dengan tidak bersebab, dan jenis-jenis Al-Quran, yakni sama ada dia ayat-ayat Mekah ataupun ayat Madinah. Dan kita juga telah terangkan berkenaan dengan perkara yang penting, iaitu penulisan Al-Quran. Walaupun kita tahu bahawa Al-Quran asalnya adalah bacaan, kita dapati bahawa yang sekarang kita kenali adalah kitab Al-Quran. Dan kita telah faham akan marhala-marhalah penulisan Al-Quran. Dia bukan terus ditulis sehingga begini, tetapi dia mempunyai beberapa tahap-tahapnya. Kemudian kita hampir kepada bab kedua berkenaan dengan Al-Quran, iaitu lah maksudnya, iaitu berkenaan dengan tafsir. Tafsir dari sudut bahasa adalah kashfu syai' anil mughatta, iaitu mengangkat, menyingkap sesuatu yang tertutup. Itu artinya tafsir dalam bahasa. Adapun dalam istilah, iaitu menerangkan makna-makna Al-Quran, menerangkan makna Al-Quran. Dan itulah tujuan daripada at-tafsir, iaitu menerangkan makna Al-Quran. Dan di sini perkara yang harus kita ambil perhatian, tafsir artinya menerangkan makna Al-Quran yang sepatutnya dipahami oleh orang yang membacanya. Dan makna Al-Quran yang kita maksudkan di sini adalah makna bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Kerana ini adalah kata-kata Allah SWT, dia mempunyai maksud, dia mempunyai makna. Dan makna daripada siapa yang kita hendak? Kita hendak adalah makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna yang kita hendak, bukan makna yang manusia hendak, tapi makna yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Jadi oleh kerana demikian, kita kena berhati-hati dalam mentafsirkan Al-Quran, kalau kita nak tafsirkan Al-Quran. Dan juga sebenarnya apabila kita mempelajari tafsir Al-Quran, jadi kita kena hati-hati kerana kita nak tahu makna yang Allah kehendaki daripada ayat-ayat ini. Ya. Namun alhamdulillah kita mempunyai alat-alat, alat-alat yang membantu kita untuk menerangkan makna Al-Quran. Pertama sekali, kita dapati bahawa Al-Quran itu boleh kita fahami maknanya dengan Al-Quran sendiri. Dengan Al-Quran sendiri. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Dan ini dinamakan dalam istilah tafsir Al-Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Dan ini yang paling bagus, tafsir yang paling baik, kerana kata-kata, makna daripada kata-kata seseorang, orang yang paling faham tentang makna-makna yang dikehendaki daripada kata-kata ni adalah siapa? Ada orang-orang yang mengatakan, yang mengeluarkannya, orang yang mengeluarkannya. Awak cakap, siapa lagi faham? Awak tu orang yang dengar. Yang cakap itulah yang lebih faham. Orang yang dengar, kalau 5 orang dengar, mungkin ada 5 faham daripada kata-kata yang sama. Jadi bila kita dah terangkan yang saya maksudkan begini, ada lima, tapi yang saya maksudkan begini, ataupun yang saya maksudkan begini dan begini sahaja, bukan semua sekali, perlu tak kita nak tafsir lagi? Perlu tak kita nak cari lagi? Dah tak perlu. Terus, oh inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT ataupun oleh yang mengeluarkan kata-kata tersebut. Sebelum kita masuk apa ni, reference Al-Quran, reference tafsir, minggu lepas kita ada sentuh sedikit tentang tafsir, mentafsir Al-Quran. Mentafsir Al-Quran kita dah katakan, menerangkan makna-makna Al-Quran, hukum mempelajari tafsir, ingat eh, hukum mempelajari tafsir Al-Quran, kita dah katakan hukumnya apa? Wajib. Apa dalil wajib mempelajari tafsir Al-Quran? Dalam makna sajalah, surah Sad, iaitu ini adalah kitab yang kami turunkan, kitabun anzalnahu mubarakun, yang penuh barakah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabur akan ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, dan supaya orang-orang berakal mengambil pelajaran daripadanya. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk kita tadabur ayatnya dan untuk kita ambil pelajaran daripadanya. Dan kita tahu tak mungkin kita lakukan dua perkara ini melainkan dengan kita faham maknanya. Kita faham makna ayat-ayat tersebut, barulah kita boleh fikirkan. Macam nak fikirkan sesuatu tak faham pun, kita boleh dengar sedap apa semuanya, nak tadabur macam mana? Itu bukan tadabur, itu khayal lah, dengan lagu dia, dengan apa semuanya. Lepas tu kita kata kita tadabur, itu kita tengah khusyuk dengan suaranya yang sedap, dengan lagunya yang merdu. Tadabur adalah dengan makna. Begitu juga nak ambil nasihat, nak ambil pelajaran daripada ayat-ayat Quran yang penuh berkat ni, mestilah kita faham. Kita ambil peringatan, oh ini cerita tentang kaum-kaum yang diazab, ini cerita tentang kaum-kaum yang dapat nikmat. Mestilah kena faham, baru kita boleh ambil peringatan. Dan kita dah terangkan ayat yang kedua adalah fala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah tidak mereka mentadabburi Al-Quran ataupun hati-hati mereka telah dikunci? Jadi disuruh kita mentadabbur Al-Quran. Baik, jadi wajib mempelajari tafsir Al-Quran, dan kita terangkan bahawa Allah SWT telah mudahkan kita mempelajari tafsir Al-Quran dengan mewajibkan ulama-ulama menerangkan ayat-ayat Al-Quran, dan melarang ulama-ulama yang tahu makna Al-Quran daripada menyembunyikan makna-makna Al-Quran. Jadi senang. Cara mempelajari tafsir kita dah terangkan, boleh dengan belajar tafsir macam gini, ataupun boleh juga kita belajar daripada kitab. Ulama pun ada menerangkan dalam kitab-kitab mereka yang berbagai-bagai jenis tafsir. Untuk seseorang yang ingin mentafsirkan Al-Quran, yakni bila kita nak kata makna ayat ini adalah macam ini, apakah yang harus diingat oleh orang yang nak tafsirkan Al-Quran? Bila dia nak cakap ayat ni maksudnya macam gini, dia kena ingat beberapa perkara. Yang pertama, awak sekarang nak tafsirkan Al-Quran, ertinya awak sekarang nak terangkan apa yang Allah kehendaki daripada ayat ini. Yang ini awak terjemahkan untuk Allah Subhanahu Taala. Dan Allah tahu apa yang awak buat. Ramai orang yang ada penterjemah kat tengah-tengah, orang yang cakap tu tak tahu apa yang dia terjemah, betul tak? Orang delegasi daripada luar negeri kan, satu bahasa lain, satu bahasa lain, satu barat, satu timur, macam ayam dan itik. Jadi bawa apa? Dua penterjemah kan. Dia cakap, nanti yang ini sampaikan, terjemahkan apa dia cakap. Dia tak cakap bahasa yang sama, dia apa yang dia faham, apa yang dia tafsir daripada kata-kata tersebut. Ada tak orang reda awak cakap lain, dia sampaikan lain? Awak tak reda, saya maksud lain, awak faham lain, awak sampaikan lain. Tentu sekali kalau tak sengaja orang tak reda. Cuba kalau sengaja, dosanya berlipat kali ganda. Itu sebab tafsir tu macam terjemahkan makna Al-Quran. Jadi kena hati-hati bila nak kata gini maksudnya gini, gitu maksudnya gitu. Baik. Dan kalau kita tahu kita sedang menterjemahkan daripada Allah SWT, kalau kita tak tahu, jangan cakap. Kena takut. Kena hati-hati. Dia bukan tak apalah try. Ijtihad ni tak boleh ijtihad. Kalau awak tak tahu, cakap tak tahulah. Orang lain boleh datang terjemahkan, betul tak? Saya yang saya faham kat sini aja, yang sini saya tak faham. Jadi saya tak, yang ini je yang saya faham daripada kata-katanya. Jadi orang yang dengar tu tahulah ada lagi yang kurang. Jadi panggil orang lain untuk terjemahkan ataupun sebagainya. Jadi kita perlu takut. Kalau kita tak tahu, jangan tafsirkan. Bukan sebaliknya, kerana nak sangat nak terangkan, nak sangat nak sampaikan Al-Quran, nak baliru ani walau ayah kan ada, nak sampaikan daripada ku walaupun sepotong ayat, dia nak sampaikan walaupun dia tak faham betul-betul. Jadi itu bahaya. Kena faham betul-betul baru tafsirkan. Dan apabila kita faham tersebut, perkara tersebut kita menterjemah daripada Allah SWT, ini bukan daripada manusia biasa. Kita bukan nak terangkan kata-kata orang biasa. Kita nak terangkan kata-kata Allah, wahyu. Jadi hendaklah kita mengagungkan wahyu. Bagaimana? Dengan kita tidak berkata-kata tentang wahyu dengan tanpa ilmu. Wala tafqu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu kata-kata apa-apa yang kamu tak tahu. Jadi tak tahu kita kena diam. Itu kesimpulan orang yang hendak mentafsirkan Al-Quran. Baik. Allah SWT telah melarang, telah memberi peringatan daripada berkata-kata tentang ilmu agama, tentang Al-Quran lebih-lebih lagi, dan dengan tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakan wahai Muhammad, bahawa Tuhanku telah mengharamkan al-fawahish, perkara-perkara yang keji. Ma zahara minha wa ma batan. Apa yang zahir daripada yang kekejian ataupun yang tersembunyi, semuanya tak boleh. Yang zahir pun haram, yang dalam hati pun haram, tak boleh. Haram. Wal ithma wal baghya bi ghairi al-haq. Dan dosa dan melampaui batas dengan tanpa hak. Wal ithma wal baghya bi ghairi al-haq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan daripada kamu mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu yang kamu tidak diberikan keizinan untuknya ataupun penerangan untuknya, yakni diharamkan syirik. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi ini yang belakang ni yang kita nak. Dan daripada kamu berkata-kata tentang Allah atau atas Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Jadi benda yang kita tahu saja kita boleh beritahu, yang kita tak tahu tak boleh. Haram. Dia punya haram sama macam syirik, sama macam fawahish yang zahir dan batin. Ertinya Allah SWT tertibkan demikian. Ma zahara minha wa batan, haram-haram dosa-dosa besar ni Allah sebutkan syirik, lepas syirik. Selepasnya apa? Berkata-kata dalam agama atau tentang Allah atau atas Allah dengan tanpa ilmu, tu besarnya dosa bohong atas Allah. Cakap sesuatu perkara dengan kejahilan, bukan dengan ilmu. Jadi banyak ramai ulama mengambil ayat ini nak berikan peringatan bagi orang ramai yang kalau tak tahu jangan cakap. Kerana dosa dia bawah daripada syirik saja, mengikut ayat Al-A'raf ini. Dan hari kiamat, orang yang bohong atas Allah SWT, lagi-lagi yang berdustakan atas nama Allah SWT dengan sengaja, maka muka-muka mereka akan jadi hitam. Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan hari kiamat kau akan lihat orang-orang yang berdustakan atas nama Allah, wajah-wajah mereka semuanya muswaddah, hitam, dihitamkan. Hitam dengan dihitamkan ada beza kan? Ha. Hitam biasa tak apa, dihitamkan teruk. Jadi itu adalah balasan bagi orang yang bohong atas Allah. Ini dia cakap sesuatu di dalam Al-Quran dan seumpamanya dengan tanpa ilmu. Baik. Jadi ini kita boleh katakan strictly apa tu tauqifiyah, tafsir betul-betul datang daripada Allah SWT. Jadi di sini kalau kita lihat kitab-kitab tafsir yang sebutkan macam-macam panjang lebar dan sebagainya, banyak bukan tafsir. Banyak bukan tafsir. Sebab tu kita dah dengar banyak masyayikh kata, banyak kitab tafsir, fihi kullu syai' illa tafsir. Dalamnya ada semua benda melainkan tafsir. Pasal itulah, pasal inilah, pasal sainsnya lah, pasal sejarahnya dan gitu dan gini. Tapi maknanya tak ada. Tentang apa ni, realitinya begitu, begitu dan begini. Tapi apa makna dia? Apa hukum dia? Tak ada pula. Jadi kita kena faham tafsir tu apa, eh? Tafsir tu apa. Baik, kita sambung bagaimana mentafsirkan Al-Quran. Kita dah katakan Quran dengan Quran. Tadi kita belum berikan contoh. Contoh yang mana kita ambil tafsir dari Al-Quran untuk mentafsirkan ayat Al-Quran yang mungkin kurang kita faham adalah ayat-ayat dalam Juzu Amma tu ada banyak. Surah At-Tariq. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa At-Tariq was-samai wat-Tariq wa ma adraka mat-Tariq. Demi langit dan demi At-Tariq yang datang mengetuk. Tapi apa tu wa ma adraka mat-Tariq? Apa tu At-Tariq? Kalau nak cari tafsir dia macam mana? Jadi susah-susah kita tengok ayat Quran. Lepas tu ayat Quran kata An-Najmus Taqib. Jadi itulah bintang. At-Tariq itulah bintang yang menembus. Jadi At-Tariq bintang yang menembus. Ada tak tafsir lagi bagus daripada ni? Tak ada. Sebab yang cakap At-Tariq tu dah terangkan apa makna At-Tariq. Dah tak payah nak tafsir-tafsir lagi, cari-cari lagi. Oh, jadi was-sama'i wat-Tariq, demi langit dan demi bintang yang menembus. Kita boleh tafsirkan dengan apa apa ni, bintang yang yang menembus apa ni dan jatuh dan sebagainya, macam tak bintang dan sebagainya. Jadi Allah sumpah dengan dengan yang apa dia panggil, flying apa, falling stars. Ah, falling stars. Ya, dia bintang. Ya. Yalah, maksud tapi yang korang nampak kalau kita pergi dekat tempat yang cerah dan gelap, kita nampak bintang-bintang, nanti kita nampak kadang-kadang shooting stars. Jadi itu adalah tafsir untuk At-Tariq. Bukan yang mengetuk lah, yang apa tu, malaikat lah apa semuanya. Kita ambil yang yang datang daripada Allah SWT. Yang supama ni banyak. Dan kadang-kadang datang daripada seperti contoh lain. Orang kecoh apa ni, siapakah yang dinamakan wali, awliya Allah, wali Allah, siapa tu? Oh, wali Allah yang begini-gini, eh, yang dapat ilmu kasyaf, nampak apa yang orang tak nampak, yang yang dah tak payah macam-macam misalnya, yang ada tarikat sekian dan sekian. Jadi kita lihat Al-Quran, ada tak ayat, ada tak kalimah wali ni? Oh, ada. Apakah yang ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri? Ada juga. Jadi dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dan ketahuilah bahawa wali-wali Allah ni tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka sedih hati. Siapa ni wali Allah ni tak takut, tak sedih hati ni? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lepas tu je dia tafsirkan. Itu orang yang beriman dan mereka ni adalah orang yang bertakwa. Jadi semua orang beriman, semua orang bertakwa, dengan benar-benar iman dan takwa dia adalah wali Allah SWT. Jadi Hafsah nak nak ada special group lagi yang namanya wali Allah lagi, yang pakai serban sekian-sekian dan sebagainya? Tak adalah. Siapa beriman, siapa bertakwa, dia lah wali Allah. Dan iman tu apa maknanya? Iman maknanya iman yang wajib yang kita faham, dan tidak ada yang menafikan iman. Kita dah belajarkan kitabul iman. Kalau dia ada benda-benda macam ini, nak namakan dia beriman, betul-betul iman, tidaklah, tu bukan wali, bukan wali Allah, tu fasik dan sebagainya. Ataupun sekejap lakukan apa ni dosa, sekejap tidak pun kita tak boleh katakan yang betul-betul beriman. Jadi dia beriman dah tak ada syirik. Yang kita lihat kebanyakan yang namakan wali Allah macam-macam bid'ah, macam-macam syirik yang dilakukan, macam mana nak jadi wali oleh Allah SWT? Wa kanu yattaqun. Dia jauhkan diri dia daripada perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi itu surah Yunus. Jadi ini yang kita dapat daripada Quran, mentafsirkan Al-Quran. Baik, yang kedua pula tafsir daripada As-Sunnah. Dia tafsir daripada As-Sunnah juga, satu juga sumber tafsir yang kita perlu ambil, wajib ambil selepas yang pertama tadi. Biasanya kadang-kadang dua-dua mentafsirkan ayat yang sama, lagi bagus. Quran pun kata macam ini, As-Sunnah pun cakap macam gini. Dan kenapa kita kena ambil As-Sunnah? Sebab Al-Quran suruh kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran telah mengatakan, kami telah turunkan Al-Quran ini kepada engkau, dan kami telah turunkan Quran juga lagi satu untuk menerangkan Al-Quran yang diturunkan pada orang ramai. Jadi dua-dua dipanggil Quran juga. Jadi hadis ni juga menerangkan Al-Quran. Contoh tafsir sunnah, as-sunnah mentafsirkan hadis yang kita dapati dalam surah Yunus juga. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka yang membuat kebaikan, ihsan, husna, dia dapat kebaikan dan tambahan lagi. Dapat kebaikan, fahamlah kita makna kebaikan, segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi tambahan tu apa dia? Dah dapat kebaikan, ada tambahan. Jadi apa tafsiran, apa yang dimaksudkan Allah SWT, dia dapat az-ziyadah di sini. Lihat dalam Al-Quran tak ada. Lihat dalam hadis, ada. Dalam Sahih Muslim, ada riwayat daripada Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu an. Dengan Allah SWT, apa ni, Nabi SAW telah mengatakan hari kiamat nanti orang yang masuk neraka dan masuk neraka, orang yang masuk syurga dan masuk syurga, nanti setiap hari Jumaat dia panggil orang-orang yang beriman. Dan lebih kurang hadisnya, apa lagi yang aku nak tunjukkan kau sesuatu wahai orang-orang beriman. Ahli syurga kata, apa lagi yang kita nak tengok ni, apa lagi yang kita nak dapat lagi, kita dah dapat nikmat syurga dah, apa semuanya dah tak ada lagi. Oh, kita ada, Allah kata apa? Ada lagi satu tambahan. Sebab tu Allah SWT tingkatkan hijabnya dan dia tunjukkan wajah Allah SWT. Maka semua orang beriman nampak wajah Allah SWT di hari kiamat. Dan kata dalam hadis tu, Nabi SAW kata, tidak ada, demi Allah, tidak ada nikmat yang lagi mereka suka daripada nikmat melihat wajah Allah SWT. Tapi tak selama-lamanya. Lepas tu tutup balik. Kemudian Nabi SAW dah terangkan hadis ini, dia pun baca ayat yang tadi, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi ini tafsiran daripada Nabi SAW secara direct. Jadi perlu tak kita ambil? Kita ambil. Dah tak payah nak tambah, nak apa ni, nak tafsir-tafsir lagi, tambahan tu lah, tambahan ini dan sebagainya. Tambahan tu adalah lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita rujuk juga dalam mentafsirkan Al-Quran, tafsir daripada sahabat. Tafsir daripada sahabat. Kalau dia ahlu sunnah wal jamaah, dia akan ambil tafsir daripada sahabat. Kerana Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Orang Arab, sahabat lah. Sahabat berbahasa Arab yang diturunkan Al-Quran dalamnya. Jadi ertinya yang boleh faham, yang kemungkinan paling faham ayat Al-Quran adalah sahabat. Sebab mereka cakap hari-hari dengan bahasa Al-Quran, betul? Jadi mereka lah yang sepatutnya, kalau kita nak tahu tentang makna-makna tertentu, kalau mereka tafsirkan sesuatu, ada riwayatnya, kita ambil. Dan kedua, kita lihat bahawa sahabat-sahabat ini masuk Islam, dan selepas mereka masuk Islam ni, mereka mula pencarian mereka, mencari apa? Kebenaran. Mereka bila masuk Islam, artinya mereka cari kebenaran. Ketika itu tak ada orang yang dalam kebenaran melainkan Islam. Jadi mereka cari Islam. Oleh kerana mereka jujur dalam mencari kebenaran ini, dan mereka tak ikut hawa nafsu, kemungkinan Allah SWT berikan mereka petunjuk tentang makna-makna ayat Al-Quran ni lebih banyak daripada selain mereka. Lebih banyak daripada tabi'in contohnya, ataupun orang-orang selepas mereka. Dan ini sebenarnya kita dapat daripada apa? Daripada logik inilah, ataupun sunnatullah. Kalau awak ikhlas minta sesuatu, cari sesuatu, tak ikut hawa nafsu, nak cari kebenaran, mana yang betul, mana yang tidak, Allah akan berikan taufik. Ini siapa yang pernah cuba, dia akan mengaku. mesti ada perkara yang kita nak sangat tahu dan kita ikhlas dan sebagainya. Tengah jalan-jalan, buka radio, dengar ada benda dia. Pasal kita nak sangat tahu. Buka-buka buku, tengok-tengok, ada dia. Ada jawapannya. Pasal kita nak cari. Dan kita biasanya boleh menilai dalam macam-macam silah, macam mana susah, berat pun, insyaAllah kita dapat taufik untuk kemudahan. Apa lagi para sahabat yang hidup waktu wahyu itu turun. Jadi kita sepakat bahawa kita rujuk pada tafsir sahabat. Baik. Dan contoh tafsir sahabat terhadap Al-Quran, ayat yang berkenaan dengan sentuh tangan, apa ni? Sentuh tangan lelaki dan wanita tu. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Kalau kamu sakit ataupun dalam safar ataupun baru keluar daripada tempat mandi tempat buang qada hajat, ataupun kamu menyentuhi wanita, lamastumun nisa. Kita lihat dalam Al-Quran tak nampaklah. Lihat dalam hadis mungkin tak nampak. Kita lihat dalam tafsir sahabat Ibnu Abbas di dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah, dia berkata bahawa tafsir mula masa itu adalah al-jima'. Oh, jadi kalau kita apa ni, perlu wudu ataupun perlu taharah apabila kita berjimat. Jadi mula masalah tu bukan sentuh biasa saja. Jadi itu satu rujukan ataupun tafsir yang mu'tamad. Kemudian kita ada tafsir daripada Kibar At-Tabi'in, iaitu ulama-ulama yang mengambil tafsir mereka daripada sahabat. Dan ini juga kita ambil jika mereka sepakat mentafsirkan ayat tersebut dengan makna tertentu. Jadi kalau tabi'in, kita lihat mereka tafsirkan kata-kata ataupun ayat-ayat sifat dengan tafsiran seperti ini, ataupun hukum semikian dengan tafsiran seperti ini, maka kita wajib ambil. Sebab mereka ambil tafsir mereka daripada sahabat ambil daripada hadis. Jadi apabila mereka sepakat baru kita boleh ambil. Tapi kalau mereka tidak sependapat, ada kata begini atau ada kata begitu, maka dia bukan hujah lagi lah. Dia bukan hujah. Ini bukan wajib kita ambil macam kita ambil tafsir Quran dan tafsiran hadis. Baik. Tetapi dalam perbezaan tafsir ni, ini adalah yang kita nak terangkan ni, ikhtilaf dalam tafsir Al-Quran. Kita dapati bahawa bila kita baca kitab tafsir yang besar-besar, biasanya kita akan jumpa macam-macam tafsir. Ada kata ayat ni makna gini, ada kata kalimah ni makna gini, ada kata kata-kata ni, lafaz ni kat maknanya begitu. Dan mereka datang daripada ulama-ulama tafsir, kadang daripada tabi'in, kadang daripada sahabat pun. Jadi bagaimana? Nak ambil mana satu? Jadi kita kalau lihat, khilaf dalam tafsir ni ada lebih daripada satu macam. Kita boleh simpulkan dalam dua bahagian. Yang pertama, lafaznya berbeza. Yang ni tafsir itu ditafsir dengan lafaz yang berbeza, tapi maknanya sama. Contohnya, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Jadi sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, muttaqin ini mafazan, kejayaan, hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan buah-buah anggur, wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang sebaya, wa ka'san dihaqa, dan cawan-cawan yang dihaqa. Dihaqa di sini rujuk kepada tafsir daripada salaf, daripada sahabat Ibnu Abbas kata mamlu'ah, cawan-cawan berjana-berjana yang penuh. Jadi orang bertakwa ni, dia dapat itu semuanya, dia dapat minum air dan cawan dia semua penuh-penuh. Tapi Mujahid, salah satu daripada tabi'in, dia belajar dengan Ibnu Abbas. Dia kata ka'san dihaqa, cawan-cawan yang datang silih berganti. Ya, ini lepas minum ni datang cawan lagi satu, datang lagi satu. Mutatabi'ah. dan daripada Ikrimah pula dia kata Safiyah, yang yang suci, yang apa ni, yang jernih, cawan yang yang jernih. Semuanya mempunyai apa makna yang ataupun lafaz yang berbeza-beza. Okeylah, kalau kita saya katakan macam macam gini, makna dia dah lain eh. Satu kata penuh, satu kata silih berganti, satu kata Safiyah. Tapi sebenarnya maknanya tidak keluar daripada makna yang sama. Yakni umum maknanya sama. Cawan yang dihaka, cawan yang penuh, cawan yang penuh, cawan yang bersilih-silih berganti, dan juga cawan yang yang jernih. Semuanya boleh, boleh kita masukkan dalam pengertian makna makna tadi, nikmat dalam syurga tadi. Dia tidaklah berjanggal sangat. Makna dia lebih lebih kurang. Itu kalau kita lihatlah. Tapi kalau kita lihat kamus, kata-kata dihaka, tiga-tiga makna tu ada. Artinya dalam bahasa Arab, bahasa kita lain lah, dalam bahasa Arab, dihaka ni boleh pakai untuk tiga-tiga, tiga-tiga makna tadi. Jadi oleh kerana itu, kita katakan ini tidak ada percanggahan. Ini tidak ada percanggahan. Itu semua nikmat-nikmat syurga. Orang yang yang masuk syurga, dia dapat cawan yang penuh, cawan yang silih berganti, dan cawan yang yang jernih. Okay. Jadi itu adalah kalau perbezaan lafaznya tapi maknanya sama. Dan contoh lain untuk ini, dalam ayat dalam surah Al-A'raf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah atas mereka, untuk kepada mereka wahai Muhammad, kisah seseorang yang kami telah berikan ayat-ayat kami, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, maka dia keluar daripada ayat-ayat ini, yakni dia ingkar. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, lalu syaitan pun mengikutnya. Fakana minal ghawin, maka dia, dia maka jadilah dia daripada golongan orang yang celaka. Jadi ceritakan, yakni Nabi SAW diperintah oleh Allah SWT untuk ceritakan tentang seorang yang dah dapat hidayah, dia dia tak nak, dia tolak. Jadi apa yang berlaku, syaitan ikut dia, dia yakni dia ikut syaitan lah, lalu dia jadi orang yang celaka. Tafsirnya, siapakah orang ni? Siapakah orang ni? Ibnu Abbas kata orang ini adalah orang daripada Bani Israel, seorang lelaki daripada Bani Israel. Yang pendapat kedua pula kata ni datang daripada seorang lelaki daripada Yaman, lalu Yaman pula. Yang satu pula kata daripada Al-Balqa, salah satu negeri dekat dekat apa ni, apa ni, zaman dahulu. Jadi ada tiga tafsiran. Semuanya lafaz beza-beza, tapi maknanya lain-lain ke? Kita jangan tengok makna kalimat tersebut, kita makna umumnya sama lah, tentang seseorang yang yang dapat hidayat lepas tu dia dia ingkar. Jadi semuanya adalah contoh saja. Jadi ini dinamakan dalam istilah sebagai ikhtilaf at-tanawu'. Ikhtilaf at-tanawu', ikhtilaf yang berbagai-bagai. Macam kita dalam solat, kita dapati apabila Allah Nabi SAW sebelum baca Al-Fatihah, lepas takbiratul ihram, dia akan baca doa istitah kan, yang kita istilah sebagai doa istitah. Ada lafaz dia apa ni, wajhatu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ardh hanifan muslima, sampai habis. Ada kata Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Ada yang macam gitu. Dan ada pula sahabat yang buat Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi wa bihamdihi wa sila. Jadi ada ada tiga. Beza tak lafaz-lafaznya? Beza. Tentu lafaz-lafaznya beza, hurufnya beza, panjangnya pun beza. Tapi adakah dia bercanggah? Maknanya boleh pakai satu je, mesti lain tolak. Itu maksud kita bercanggah eh. Kita kata semua boleh, boleh pakai. Sekejap nak pakai gini boleh, nak pakai gini boleh, nak pakai gini boleh. Contoh lain dalam fikih, apabila kita dengar azan berkumandang Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar. Dan Nabi kata apabila kamu dengar azan, maka faqulu kama kama qala al-muazzin, maka katakanlah, jawablah macam mana muazzin cakap. Lepas tu bacalah doa lepas azan. Nabi suruh apa? Baca macam mana muazzin baca. Sampai kepada hayat ala solah, kita kena baca apa juga? Hayat ala solah lah, ikut zahir hadis itu. Betul. Hadis sahih kan, orang dengar eh? Jadi faqulu kama qala muazzin. Katakanlah sebagaimana muazzin cakap. Kalau awak kata hayya alal falah, salah tak? Hayya alal falah, hayya alal falah, salah tak? Tak salah. Kata mati salah tu, kata mati salah sebagaimana muazzin cakap. Okay. Jadi itu satu. Tapi dalam lagi satu hadis, dia kata apa? Apabila hayya alal falah, maka cakap apa? La haula wala quwwata illa billah. Amat bercanggah, ada problem. Dah jadi satu satu isu eh. Adakah dia bercanggah? Macam mana nak kompromi kan? Lafaz dia beza tapi dia tak bercanggah. Macam mana tu? Dua-dua? Dua-dua boleh. Macam mana dua-dua boleh? Kalau jawab ini. Betul? Ada kala jawab semua macam muazzin jawab, macam muazzin baca. Nanti solat apa pula, azan lain pula kita baca macam apa ni? Semua sama melainkan waktu hayya ala salat. Termasuk subuh. As-salah khairum minan naum, kita baca as-salah khairum minan naum. Pasal tu Nabi SAW suruh. Tetapi oleh kerana ada hadis kata bila hayya ala salat kita baca macam ni, kadang-kadang kita baca macam tu. Tetapi ada juga ulama kata kita baca dua-dua sekali. Bila hayya ala salat, kita cakap hayya ala salat dan kita cakap sekali la haula wala quwata illa billah. Kalau tak silap saya, anak muridnya Syekh Albani, masyhur Al-Sulaim Al-Salman. Betul? Dia kata buat macam gitu. Tapi kita orang tanya, tak adalah, ulama tak kata macam itulah. Dia kadang-kadang macam ini, kadang-kadang macam tu. Jadi itu contoh. Yang ni pasal kita biasa. Dalam tafsir Al-Quran pun kita akan jumpa macam itu. Kadang-kadang jelaslah untuk kita. Wah, sekarang kita expert lah. Oh, ini baca, kadang-kadang baca macam ni, kadang macam itu. Tapi kadang-kadang dalam tafsir kita tak berapa pasti ya. Kita ingatkan dia bercanggah. Jadi mulalah kita nak tarjih dan sebagainya, sedangkan sepatutnya tak perlu nak tarjih. Baik. Kita sampai kepada jenis kedua dalam ikhtilaf tafsir Al-Quran, iaitu di mana lafaznya dan maknanya dua-dua beza. Dua-dua beza. Dan tak mungkin dua-duanya betul ataupun tiga-tiganya betul. Kalau ada tiga makna, salah satu je boleh betul. Sebab apa? Dia berbeza dan dia bercanggah. Beza kadang-kadang beza je kan. Satu jalan sini, satu jalan sini, tapi tetap jalan pergi sama tempat. Cuma jalan dia kiri kanan aja. Tapi yang satu ke depan, satu ke belakang, dia dah dah beza. Mana boleh sama? Betul lah, tak boleh sama. Mesti satu je lah yang betul. Jadi dalam hal ini wujud di dalam tafsir, wujud di dalam kitab-kitab tafsir ulama. Dan yang ketiga ini barulah kita perlukan kepada tarjih. Tarjih maknanya kita ambil yang lebih kuat. Bagaimana kita nak ambil yang lebih kuat? Sama ada kita lihat daripada sudut bahasa maknanya, ataupun kerana ada hadis yang menyokong tafsir ini, ataupun dengan sebab-sebab tarjih yang lain. Okey. Jadi itu adalah cara kita mentafsirkan atau apa ni, kita berhadapan dengan perbezaan-perbezaan tafsir. Contoh ikhtilaf yang ini dinamakan ikhtilaf utadon, ikhtilaf yang bercanggah. Ini sama macam fikir juga, iaitu firman Allah SWT, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla bihi li ghairillah famani turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Diharamkan maitah, bangkai, dam, darah, walahmul khinzir, dan daging khinzir, wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih dengan selain daripada nama Allah. Al-Baqarah. Famani turra ghaira baghin, barang siapa yang terpaksa, ghaira baghin wala adin, dan tidak baghin, tidak adin, tidak melampau. Jadi isunya adalah bila dia boleh makan ataupun consume lah, kalau dia makan ke dia minum ke, perkara-perkara yang diharamkan tadi, darah, apa ni, bangkai dan sebagainya, apabila dia dalam keadaan darurat, tapi Allah SWT berikan satu ataupun dua syarat, ghaira barin wala adin, tidak melampau. Itu terjemah lah. Tapi tafsir macam mana? Kita lihat tafsir salaf, kita dapati ada dua pendapat. Satu macam yang kita faham semuanya, iaitu tidak melampau dalam bangkai tersebut, ghairu barin fil maita wala adin fi aklihi, dan tidak terlampau banyak atau melampau dalam memakannya. Tidak terlampau dalam memakannya, melampau dalam memakannya. Jadi berpada-pada lah artinya. Terpaksa kan, dapat bangkai, okey ambil, tapi makan sikit. Itu tafsirannya. Tafsiran kedua pula, kita tahu kalimah barin dengan adin ni, dia ada sikit kena-mengena dengan melampau, yakni keluar daripada jamaah. Itu ada makna dalam syarak juga. Syarak ada kalimah barin. Fa'in barat ihdahuma alal ukhra. Kalau dua kumpulan beriman berperang antara satu dengan yang lain, nak bunuh-membunuh, kita damaikan kan. Lepas tu kalau salah satu dia punya barat, yang ini melampau atas yang sesuatu, maka kita perangi orang yang melampau. Jadi dia ada makna dia, melampau dalam sudut apa, keluar daripada jamaah muslimin. Jadi ada datang tafsir, kata apa, tapi kalau kamu dalam keadaan darurat dan kamu bukan dalam keadaan barin, iaitu keluar daripada imam, yang ini keluar daripada imam, keluar daripada ketaatan imam, dan bukan dalam safar yang maksiat, barulah kamu boleh makan benda-benda yang diharamkan ini. Jadi ada dua perbezaan. Jadi kalau kamu darurat, kamu rasa tertekan, tapi keluar daripada, maknanya dalam safar yang maksiat. Misalnya orang yang nak pergi maksiat lah, nak pergi resort mana ke apa ke, kasino ke, dia nak pergi. Sekali jatuh kat pulau ke apa, dah tak ada makanan. Misalnya, lepas tu ada bangkai ke, ada darah. Kalau ikut tafsir yang kedua, tak boleh makan, sebab dalam safar maksiat. Ataupun orang yang keluar daripada pemerintah Islam, dia keluar, dia dah bom-bom sana, orang kejar dia, dia lari tak ada makanan, dia dah ada bangkai. Kalau ikut tafsiran kedua, dia tak boleh makan. Tapi kalau yang tafsiran pertama, bolehlah, ni darurat juga. Dosa ni dosa lain, tapi ni dimaafkan. Innallaha ghafurur rahim. Jadi dah tentu sekali tafsiran pertama saja yang kita boleh ambil. Tafsiran kedua tidak ada, tiada sandarannya, tidak ada dalil. Yang penting ada darurat. Lagi satu, dalam ayat-ayat Quran, apabila kamu ceraikan isteri-isteri kamu, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu menyetubuhi mereka, wa qad faradtum lahunna faridah, dan kamu telah sebutkan maharnya, fanisfu ma faradtum, ini kamu dah kahwin, baru kahwin satu hari je, tak jadi, belum lagi setubuh. Dan sebelum kahwin tu dah janji maharnya berapa. Maharnya sekarang berapa? 5,000. Okey, 5,000 lah. Okey, lepas tu kamu ceraikan dia. Allah kata apa? Fanisfu ma faradtum, maka hendaklah kamu bayar separuh daripada mahar yang kamu sebutkan. Jadi 2,500 kena bayar dia. Illa, melainkan an ya'funa, melainkan kalau isteri dia kata tak payahlah, ni 5,000 tak payah bayar, 2,500 ni tak payah, illa an ya'funa, tak payah bayar. Au ya'fu alladhi, ataupun ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, ataupun orang yang mempunyai akad nikah tu, yang memiliki akad nikah itu, maafkan. Siapa tu yang memegang akad nikah tersebut? Siapa? Jadi wali. Ada dua pendapat. Satu kata wali, satu kata suami. Kalau yang mungkin kita faham apa? Wali kan. Jadi wali kalau kata tak apalah, tak apalah, ambil lah balik 2,500, tak payah, maka dia boleh free lah, kata orang. Tak lain pun tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ada dua tafsir. Satu kata bagus juga kalau ada nama Ibn. Saya lupa nak. Saya rasa Ali radhiyallahu anhu, dia kata Az-Zawj. Jadi satu tafsir kata wali, satu kata suami. Dan suami ni yang rajih. Salah satu kan, dia tak boleh dua-dua. Suami lain, wali lain. Jadi salah satu daripadanya dikuatkan oleh hadis. Ada hadis kata bahawa yang memiliki, yang mentafsirkan ayat ni, yang memiliki akad nikah ni adalah suami. Tapi macam mana kita nak faham eh? Melainkan kalau isteri-isteri tu memaafkan mahar yang separuh tu, ataupun suami memaafkan. Macam mana suami maafkan? Itu dia. Maaf ni ada dua. Maaf apa ni kata orang lepaskan, dan maaf tahan tau. Ya, dulu maaf lah. Dulu kira maaf. Afu tu asalnya lepaskan. Jadi kalau yang pertama, isteri tu kata maafkan, maknanya lepaskan dia, dia lepaskan hak dia. Tapi kalau maafkan suami, maafkan suami, lepaskan hak dia. Hak dia cuma separuh kan. Ini dia kasi semua. Jadi sebenarnya yang tafsir yang kalau ikut suami ni, dia lebih ablah, lebih hikmah, lebih cantik untuk apa? Untuk hubungan suami isteri dan keluarga. Jadi kalau dia kasi RM5,000 walaupun dia tak jadi nak kahwin, apa dia punya kesan? Oh, ini orang yang gentleman. Ini orang yang orang hormat, betul tak? Dah tak ada apa-apa lagi apa ni, geram ke marah semua, dah tak ada. Walaupun sepatutnya dia kasi RM2,500. Jadi ini adalah tafsiran yang bercanggah dan kita kena tarjih. Baik. Kita dah ambil kebanyakan daripada ataupun hampir semuanya berkenaan dengan usul tafsir. Saya tidak carahkan ada perkara lain. Itu banyak tentang ulumul Quran, tentang nasakh mansukh dan sebagainya. Tapi mungkin di sini kita nak sebutkan sedikit tentang para pentafsir Al-Quran. Saya rasa itu juga yang itu juga kita perlukan. Jadi bila kita lihat nama-nama ni, kita kenal. Kalau sahabat kita kenal, mereka kalau tafsirkan Quran memang tak ada masalah. Tapi antara sahabat-sahabat ni, mereka lebih dikenali sebagai pentafsir Al-Quran, seperti Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan memang Nabi SAW pun dah doa kan untuk beliau. Allahumma wa'allimul ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil, yakni tafsir. Nabi dah doakan, maknanya dia boleh dipercayailah dalam tafsir. Dan beliau ni tinggal di Mekah. Lepas Nabi SAW wafat, dia tinggal di Mekah. Dan murid-murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu ni, yang paling masyhur sekali Mujahid. Mujahid. Mereka ni ulama Mekah. Dan juga Atha' bin Abi Rabah dan juga Ikrimah. Jadi kalau kita lihat tafsiran mereka, mesti kalau kita nak tahu apa tafsiran Ibn Abbas, kita kalau jumpa Mujahid, kita tahulah ni Ibn Abbas punya pentafsiran. Kalau kita nampak daripada Atha', mana kita tahu ni Ibn Abbas punya mazhab ataupun punya tafsir. Begitu juga Ikrimah. Dan ni tiga orang ni bukan hanya ambil tafsir. Mereka bila ambil tafsir, mereka ambil semua fikih dia dan sebagainya daripada Ibn Abbas. Ini murid Ibn Abbas. Ini daripada golongan Mekah. Tentang Mujahid ni, sedikit sebanyak tentang cerita Mujahid ni. Beliau ni wafat pada tahun 104 Hijrah. Dan beliau telah berkata, dia riwayatkan tentang diri dia sendiri. Dia kata, aku telah baca daripada awal Al-Quran yang ni Fatihah sampai surah An-Nas depan Ibn Abbas. Depan dia, tiga kali. Dari Fatihah sampai An-Nas. Tak adalah aku baca satu ayat melainkan aku tanya Ibn Abbas tentangnya. Komplit punya talaki ya. Tiga kali pula tu. Kalau dia tersilap, terlupa apa semuanya. Jadi sebab tu kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kamu dapat tafsir daripada Mujahid, fahasbuk, cukuplah. Dah dapat tafsir Mujahid, dah tak payah tafsir-tafsir lain ni. Dan ini mesti datang daripada Ibn Abbas, sebab dia dah ambil Ibn Abbas 3 kali. Dan dia ni kita katakan ulama tafsir yang muktabar daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas pula ulama daripada kalangan sahabat, eh. Jadi itu kelebihan Mujahid. Sebab kita nampak nama dia di mana-mana. Tapi satu perkara yang kita ingat, tak semua kalau daripada Mujahid, betul-betul daripada Mujahid, itu daripada sudut sanad masalah lain. Kemudian daripada golongan Madinah pula, sahabat yang masyhur mentafsirkan Al-Quran adalah Ubay. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab juga kita tahu adalah seorang qari, imam tarawih dan sebagainya. Dia hafiz Al-Quran. Dia juga ada mentafsirkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada Madinah. Dan ulama-ulama daripada kalangan tabi'in yang belajar dengan dia adalah Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, kalau kita dengar nama Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab itu tafsir daripada orang-orang Madinah. Tafsir daripada Kufah pula, yang sekarang Iraq, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni hebat, eh. Abdullah bin Mas'ud adalah min as-sabitin al-awwalin. Sahabat memang ramai, sahabat tak ada dekat Madinah. Memang itulah sebabnya Islam tersebar. Kalau semua duduk kat Madinah nak selamatkan apa ni, agamanya ke apa, eh? Mana Islam sampai? Sebab mereka keluar daripada Madinah. Mereka dakwah, kadang kerana jihad, lepas tu mereka duduk situ. Kadang mereka mengajar. Setiap orang ni, dia punya tafsir dibukukan lah. Buku, kebanyakannya dibukukan. Tapi bukan zaman mereka. Bukan zaman mereka. Dia macam hadis. Tafsir punya riwayat macam hadis. Nanti kalau pergi lihat Sahih Bukhari, awak akan jumpa tafsir. Dan berkata Mujahid tafsirnya macam ini, ayat apa ni, muzik dan sebagainya. Bukhar ni kata, Ibn Abbas kata macam ini. Jadi awak dapat daripada mana? Dari kitab-kitab hadis awak akan jumpa tafsir. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada satu bab kitab tafsir. Kitab apa? Tafsir. Dalamnya tafsir aja, dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau awak nak tahu tafsir yang bagus, yang sahih, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, awak akan jumpa. Macam tadi tu kan, Sahih Muslim kita baca tafsiran tersebut. Dan selepas itu, ulama-ulama yang seperti Imam At-Tabari, Mujarid At-Tabari, Ibn Kathir dan sebagainya, mereka kumpulkan, ada kat dalam buku mereka. Dan akhir sekali mereka ada kumpulkan tafsir Ibn Mas'ud, tafsir Ibn Abbas, dah jual lah. Dah ada, ya? Dah ada. Baik. Abdullah bin Mas'ud mempunyai anak murid. Kita sebutkan 3 orang saja, iaitu Qatadah. Qatadah masyhur, dan Al-Qamah, dan juga Imam Asy-Sya'bi, eh? Asy-Sya'bi. Qatadah. Nah, dia belajar daripada Ibn Mas'ud. Beliau ni dilahirkan buta. Qatadah. Qatadah. Tapi boleh jadi imam tafsir. Dia ceritakan tentang diri dia sendiri. Tadi siapa, Mujahid ceritakan diri dia kan. Ni dia ceritakan tentang diri dia. Tak adalah orang ceritakan satu hadis melainkan aku dah hafal. Tak adalah orang sebutkan satu apa ni tafsir melainkan aku hafal. Dia punya kelebihan menghafal luar biasa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada orang yang aku tahu lebih hebat daripada Qatadah ni. Tapi kalau yang sama dengan dia, mungkin ada. Imam Ahmad kata apa? Aku belum jumpa seorang yang melebihi, lagi hebat daripada Qatadah. Tapi kalau masih luhur, mungkin ada. Kalau yang sama macam dia, mungkin ada. Tapi lebih hebat daripada dia, tak ada. Cantik, eh, dia punya. Maknanya itu pujian yang hebat lah. Tak ada orang hebat daripada dia. Tapi nak sama dengan dia, mungkin ada 2-3 orang agaknya ada lah. Tapi tak ada orang lebih bagus daripada, maknanya dia paling hebat lah. Dia apa? Dekat mana? Dekat Basrah. Dia ni Kufah, Basrah. Dia ahfazu ahli Basrah. Seorang yang paling hafal di dalam kota Basrah. Dan Imam Ahmad kita tahu, eh, dia adalah ulama di negeri Iraq. dia puji. Dan Imam Al-Bukhari banyak meriwayatkan daripada Qatadah dalam tafsirnya. Dan antara karamah beliau, dia meninggal dunia ketika sedang sujud. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah berikan rahmatnya yang luas kepada Qatadah. Jadi mereka-mereka inilah yang telah menghafal untuk kita tafsir-tafsir daripada Nabi SAW. Jadi kita ada ni. Baik, kalau kita tak jumpa tafsir daripada Quran, tak jumpa tafsir daripada hadis, tak jumpa tafsir daripada sahabat, tak jumpa daripada tabi'in, macam mana pula? Semua tak ada. Ada tak yang tak ada terus tafsir daripada siapa-siapa yang kita sebutkan tadi yang empat? Ada tak kalimah-kalimah yang tak ada tafsirannya secara riwayat daripada yang tadi? Quran tak jumpa, hadis tak jumpa, sahabat tak jumpa, tabi'in tak jumpa. So macam mana? Tak boleh tafsir? Ada ke tak ada? Ada banyak. Ada banyak. Empat lah. Banyak. Contohnya masalah Tapi ada. Contohnya macam mana? Yang Bukan. Tafsir maknanya kalimah ataupun ayat Al-Quran, apa maknanya? Tak semuanya ada riwayat. Walaupun Qatadah kata dia dah baca 3 kali daripada Fatihah sampai habis, yang sampai pada kita sekian banyak sahaja. Tak semuanya sampai. Ataupun sampai tapi bukan dengan riwayat yang sahih. Jadi banyak lagi ayat yang tak ada riwayat. Ataupun yang ini sama daripada hadis ataupun daripada sahabat dan tabi'in, tak ada. Kita tak jumpa. Jadi jika itu berlaku, kita balik kepada bahasa, balik kepada makna dalam sudut bahasa. Dan alhamdulillah diturunkan Al-Quran dalam bahasa yang kita boleh faham, itu bahasa Arab. Kita tu maksudnya orang, maknanya manusia boleh faham. Dia bukan bahasa apa ke kan, wahyu. Bahasa yang orang pakai sampai sekarang, orang pakai bahasa tulisan in Arabi, mungkin diturunkan dalam bahasa Arab yang nyata. Jadi kita balik kepada bahasa. Satu perkara yang kita nak terangkan di sini, perkara bahasa ni ada dua jenis makna dalam bahasa ni. Ada dua. Satu, makna bahasa daripada sudut syarak, yakni makna asy-syar'i. Lagi satu, makna daripada sudut bahasa lughah, bahasa Arab. Dua-dua bahasa Arab lah, tapi satu yang syarak dah jadikan makna yang tertentu. Contohnya kalimah solat, puasa, zakat, haji, jihad, tayammum ke, sadaqah, itu semua bahasa Arab. Tapi dia ada makna yang khusus, special dalam syariat. Betul? Jadi contohnya solat, dalam bahasa dia doa. Tapi dalam syariat dia doa yang tertentu, yang ada takbiratul ihram yang habis dengan salam, dan ada rukuk, sujud dan sebagainya. Ada syarat-syaratnya. Itu solat dari sudut makna bahasa. Daripada sudut syarak. Jadi kalau kita ada ayat, jadi ni contoh tadi bawa tanya. Ada tak sebenarnya, ada tak ayat-ayat yang tak ada tafsir dengan riwayat? Adalah ni, ayat ni, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, surah At-Taubah. Maka wahai Muhammad, janganlah engkau solat atas seorang pun daripada mereka. Siapa ni mereka? Orang-orang munafik. Wala taqum ala qabri, jangan kamu diri di kubur mereka. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matuhum fasikun. Mereka kafir walaupun nampak macam Islam, tapi Allah dah katakan mereka kafir sebenarnya dengan Allah dan Rasul, dan mereka mati, mereka dalam keadaan kefasikan. Jadi kalau kita nak tafsirkan solat kat sini, nak pakai tafsir solat makna yang mana satu? Makna bahasa ke, iaitu jangan kamu doa untuk orang munafik, ataupun jangan semayang? Semayang jenazah lah. Itu pun bukan sebarang semayang, semayang jenazah. Jadi larangan ini larangan apa? Nak tafsirkan dengan apa? Jadi dalam keadaan ini ambil satu kaedah. Kaedah dia bila bercanggah makna syarak dengan makna bahasa, kita ambil makna syarak. Kita ambil makna syarak, kita tolak makna bahasa. Sebab dia tak boleh campur. Kalau dia boleh tak ada masalah. Kalau dia tak boleh, taufik kan tak boleh combine kan, maka kita kena ambil yang syarak. Jadi dalam contoh ni kita ambil sebagai makna syarak, iaitu tak boleh sembahyang jenazah. Ada pun tak boleh doa, bukan ayat ni, ayat yang ayat-ayat lain. Wa ma kana lil mu'mini wa ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah seyugil bagi nabi dan juga orang yang beriman untuk beristighfar untuk orang yang tidak beriman, untuk orang yang syirik. Jadi itu ada ayat lain, tapi dalam ayat ni dia tak boleh sembahyang jenazah. Jadi Nabi SAW mula-mula sembahyang atas ketua munafik. Jadi lepas tu Nabi SAW tak sembahyang lagi. Sebab itu kalau orang lihat Nabi SAW tak sembahyang atas apa ni, berapa orang sahabat, dua orang tahun ni kan, bukan orang Islam. Tapi Nabi SAW sebenarnya memang sembahyang aje lah. Cuma kalau Huzaifah bin Yaman tak sembahyang kan jenazah, maknanya dia orang munafik, dia orang tahu. Sebab Huzaifah bin Yaman dia tahu siapa yang munafik, siapa yang bukan . Jadi memang tak boleh sembahyang atau orang yang bukan Islam. Jadi itu contoh bila bercanggah bahasa makna syar'i dan makna lughawi, makna bahasa. Contoh lain pula, masalah solat lagi sekali . Khud min amwalihim sadaqatan, ambillah daripada harta-harta mereka sebagai sadaqah. Tutahhiruhum biha wa tuzakki, tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, mencucikan mereka dan mensucikan mereka. Dua makna yang sama, zakatkan mereka, sucikan. Wa salli alaihim, dan solatlah atas mereka. Wa salli alaihim. Jadi dekat sini ada kalimah lagi satu yang sama macam tadi, solat, dan solatlah atas mereka. Jadi apa maknanya, nak tafsirkan dengan apa? Doa ke sembahyang? Jadi bila dah ambil harta orang, harta zakat, kita sembahyang pula untuk mereka, macam mana tu kan? Dalam bab ini kita dah katakan sepatutnya kita ambil solat yang maknanya syar'i, iaitu solat yang ada takbiratul ihram, yang ada sujud rukuk. Maknanya bila dah orang dah bayar zakat, kita sembahyang pula. Tak masuk akal, tak masuk akal lah. Tapi kan tadi kaedah tafsir kata macam tu. Akal boleh tolak tepi, tafsir mana boleh pakai akal . Jadi kita katakan tidak, kita tolak tafsir syarak ni bukan pakai akal, tapi kerana ada sebab-sebab tarjih yang lain. Kita dah katakan antaranya kita tarjih dengan bahasa ataupun dengan khabar, kalau ada hadis yang menyokong salah satu daripada tafsir. Rupa-rupanya ada sebuah hadis Sahih Muslim bahawa Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi SAW sedang memungut zakat, sedekah. Sadaqah tu zakat. Lalu bapakku datang dan bapakku pun menyerahkan sedekahnya. Kemudian Nabi SAW akan berdoa, Allahumma salli ala ali abi aufa. Allahumma salli ala ali abi aufa. Wahai Allah, salatlah. Yakni berikanlah rahmat dan sebagainya kepada abi aufa. Jadi itu maksud daripada kalimat solat, iaitu bila kita kolek zakat, kita doa kan untuk orang tersebut, keluarga Abi Aufa. Jadi dengan itu kita tafsirkan solat tadi dengan bahasa, daripada maknanya dari sudut bahasa, bukan maknanya dalam sudut syarak. Jadi dalam perkara ini, kalau kita lihat macam kata-kata fi sabilillah, ini semua ada maknanya yang khas dalam syarak. Jadi kita jangan, sepatutnya tak boleh tafsirkan dengan makna bahasa. Banyak ini kaedah yang umum yang selalu ditinggalkan oleh orang yang mentafsirkan Al-Quran. Ada apa-apa soalan setakat ini? Sebab kita ambil lagi sikit. Buat ni terus saja. Kita cuba habiskan hari ni. Minggu depan dah boleh tafsir. Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran ini ada dua jenis, iaitu yang muhkamat dan mutasyabihat. Yakni muhkam, ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Apa tu yang dinamakan muhkam? Apa yang dinamakan muhkam? Muhkam itu tu ayat-ayat yang jelas, cantik, kemas, terang dan jelas. Ayat yang mutasyabih pula ayat-ayat yang tidak jelas, samar-samar maknanya. Dalam bab ini kita dapati bahawa ini pun dah kira dengan tafsir juga Allah kadang-kadang sebutkan bahawa Al-Quran ni semuanya muhkam, dan kadang-kadang Allah katakan Al-Quran ni semuanya mutasyabih. Macam mana ni? Dicanggar lagi ya. Belum nak start tafsir dia dah, dalam usul dia dah dicanggar Dalam yang pertama tu Allah kata ayat-ayat Quran semuanya muhkam, di seperti dalam permulaan ayat Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayatuhu Thumma Fusilat Min Ladun Hakimin Khabir. Alif Lam Ra, Kitabun, inilah kitab Uhkimat Ayatuhu, di mana ayat-ayatnya semuanya jelas, kemas, teliti. Thumma Fusilat Ayatuhu, kemudian diterangkan lagi, dijelaskan lagi dua kali Min Ladun Hakimin Khabir, yang datang daripada yang bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi ayat-ayat yang bijaksana, ayat-ayat yang jelas logiknya, apanya semuanya. Jadi jangan orang kata tak logiklah kena kat sini pasal awak tak faham pasal awak tak faham. Semuanya dah tetap dah. Kadang-kadang kita dapati tahu-tahu je keluar hukum, lepas keluar hukum keluar cerita, tu masuk bab ni, masuk bab itu. Semuanya semua telah ihkam. Dan dalam ayat lain, dalam surah Yunus, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra, itulah kitab, ayat-ayat daripada kitab yang hakim, yang sempurna, yang kemas, yang bijaksana, yang jelas. Jadi semua ayat Quran muhkam. Dalam ayat-ayat lain pula mengatakan bahawa semua ayat-ayat Quran mutasyabih. Dalam surah Az-Zumar, Allahul ladzi nazzala ahsanal hadis. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Allah telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik hadis, baik-baik bicara. Kitab yang mutasyabih semuanya. Yang ini semua kitab dia mutasyabih, masani yang berulang-ulang. Tasya'iru min hujuril ladzina yakhshawna rabbahum. Yang ayat-ayat ini menggerunkan kulit orang-orang yang takut pada Tuhan itu. Jadi ayat semua dalam ayat Quran, kata Allah SWT dalam ayat ini, semuanya mutasyabih. Tadi semuanya muhkam, sekarang semuanya mutasyabih. Lepas tu ada lagi satu ayat mengatakan ada ayat Quran muhkam, ada ayat Quran mutasyabih. Surah Ali Imran. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Yang menurunkan atas kau kitab yang ada daripadanya muhkamat, muhkam, itulah umul kitab, induknya, dan yang lain tu mutasyabihat. Jadi sebenarnya ada dua pula. Ada dua jenis dalam Quran, ni ada dua. Jadi mana satu yang mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Ayat Quran ni muhkam ke mutasyabih ke? Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Dua dah. Dia ada muhkam, ada yang mutasyabih. Eh, macam mana awak nak jawab yang kata ayat Al-Quran ni semuanya muhkam? Itu yang awak tadi alif lam kitabun hukimat ayatuhu. Inilah kitab yang ayat-ayatnya semuanya muhkam. Ha, jelas. Tak ada sama-sama. Lepas tu ayat lagi satu, Allah turunkan sebagai bicara mutasyabihan. Tak payahlah. Hukimat ayatuhu. Ayat-ayatnya jelas. Nak kulur lagi tu tak kira je eh. Kira benar ya dalam. Baik, yang bila Allah kata semuanya muhkam, semuanya muhkam. Daripada sudut apa? Kelitinya. Maknanya apa ni, ayat-ayat ni bukan diturunkan begitu-begitu saja. Bijaksana, penuh bijaksana. Maknanya mengandungi macam-macam hikmah, macam-macam faedah, petunjuk dan sebagainya. Itu maknanya apa? Muhkam dan jelas. Dan jelas. Semua ayat-ayatnya jelas. Cuma ada yang faham, ada yang tak faham. Jadi artinya dia semuanya jelas. Itu umum Al-Quran. Umum Al-Quran. Yang kedua pula mutasyabih, yang ni samar-samar dekat sini. Artinya bukan mutasyabih samar-samar, tapi mutasyabih rupa. Masa ni dia kata ulang, berulang-ulang. Jadi Al-Quran ni mutasyabih, serupa-serupa macam gitu. Nanti kita nampak dekat sini, kat belakang dia macam sama juga dekat lah, tempat-tempat lain. Dan kat sini macam sama dekat tempat-tempat lain. Dari sudut topiknya, daripada sudut lagunya ataupun uslubnya, dan yang seumpama. Jadi dia mutasyabih, serupa. Mutasyabih ada makna yang kedua. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi kita ambil sebenarnya yang terakhir, yang dalam surah Ali Imran. Dia ada dua-dua. Kebanyakannya muhkam, tapi ada juga yang mutasyabih, yang sama-sama. Baik. Yang muhkam, yang muhkam ni, contoh-contoh ayat-ayat muhkam yang jelas ni adalah ayat-ayat dalam akidah, dalam tauhid, syurga, neraka, keesaan Allah SWT. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayuhanna, ya ayuhanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kamu. Ini semua jelas. Semua orang boleh faham. Dia kata-kata semua jelas. Tak ada mengandungi lebih daripada satu makna. Makna dia satu je. Ini banyak sekali. Tentang kenabian Nabi SAW, tentang Quran ni turun daripada Allah SWT, tentang syurga dan neraka. Ayat-ayat mutasyabih pula ada dua jenis. Yang pertama adalah tasyabuh hakiki, betul-betul sama-sama, betul-betul tak jelas. Seperti apa? Alif lam, alif lam mim, alif lam ra. Betul-betul punya tak jelas. Ini sebenarnya jelas. Untuk orang yang faham, dia jelas. Macam mana boleh jelas? Alif lam ra, ulama kata tafsirannya adalah alif lam ra, huruf-huruf ini Quran datang dengan huruf-huruf ini je. Ya, dengan huruf-huruf Arab. Tapi jadi dengan bahasa Arab kamu tak boleh datangkan dengan Al-Quran yang sama ataupun ayat-ayat yang sama. Bahasa yang kamu kenal tapi kamu tak boleh lawan dia, itu je. Bukannya alif lam ra tu ada makna. Ada makna dalam bahasa, memang tak ada, dia huruf. Jadi macam saya sekarang kata, okey, A ini apa dia panggil, Muiz misalnya, okay, ni terkena Muiz ke Pergas ke apa. Ada makna tak? Ya. Kalau M saya kata maksud dia gini, U ada, I ada, itu yang orang cuba tafsirkan. Tapi sebenarnya dia adalah, saya cuma nak sebutkan M U I S misalnya, P E R G E S. Dia tak ada makna tertentu. Saya nak sebutkan ni P, ni E, ni R, ni G, ni S. Saya nak kata dia stand for something, tak ada lah. Jadi saya nak katakan dia adalah huruf-huruf saja. Jadi seseorang tu boleh beritakan jumlah ataupun ayat, paragraf, satu cerita penuh, kadang-kadang disebutkan huruf. Kita ejakan sesuatu pun boleh juga kita tulis. Jadi maksudnya dia apa ni, samar-samar daripada sudut itu, tapi dia sebenarnya jelas. Jadi yang mutasyabih hakiki ni kebanyakannya datang berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT, ataupun kita katakan ringkasnya perkara-perkara yang ghaib daripada pandangan kita, semuanya tak jelas. Itu benar-benar tak jelas. Tak ada orang boleh capai akan hakikat perkara-perkara yang ghaib, alam barzakh, nikmat syurga, nikmat apa ni, nikmat kubur, azab kubur dan sebagainya. Tak ada orang boleh tangkap, tak ada orang boleh tangkap hakikatnya. Tapi tak bermakna kita tak boleh faham. Boleh faham, tapi hakikatnya kita tak tahu. Jadi itu tasyabuh hakiki. Ada lagi satu tasyabuh, mutasyabih ni yang nisbi, relatif. Maknanya dia samar-samar untuk sebagian orang, tapi orang yang ahlinya faham. Jadi bukan dia samar-samar untuk semua orang. Ada orang yang tahu maknanya, tapi ada orang yang tak tahu. Okay, jadi kita dah pecahkan kepada dua jenis ayat-ayat yang mutasyabihat. Tentang Allah, Allah, itu yang hakiki. Itu mutasyabih hakiki. Sebab tak ada orang yang akan tahu hakikatnya. Buah-buahan dalam syurga, sungai dan sebagainya, kita boleh faham je lah. Tapi kita tak tahu hakikatnya, tak pernah nampak, tak pernah rasa, macam mana nak tahu? Yang penting di sini, apakah mauqif kita, apakah pendirian kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat muhkam kita wajib beriman, tak ada masalah. Ayat-ayat yang mutasyabih, kalau dia yang jenis relatif, iaitu nisbi, maknanya ada orang yang tahu, kita tenang aje lah. Kita tanya orang yang tahu, kalau kita nak tahu. Ha, kalau kita nak tahu, kita tanya orang yang tahu. Kalau kita tak nak tahu, belum lagi nak tahu misalnya ni apa maknanya, belum sampai lagi time dia kita nak belajar bab ni, kita diamkan aja. Tapi kita beriman dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia adalah ayat-ayat mutasyabih yang samar-samar secara hakiki, yang betul-betul kita tak boleh faham, kita beriman dengannya. Bahawa ia datang daripada Allah SWT, dia kata Allah saja yang tahu maknanya, iaitu hakikatnya. Boleh eh? Jadi yang pertama tu, kita kalau tak tahu ayat-ayat ni, dan ayat itu cuma nisbi saja, relatif saja, orang tak tahu, kita tanya pada orang yang tahu. Kalau dia yang betul-betul sama-sama, tak ada orang dalam dunia ni, tak ada orang dalam dunia ni boleh tahu hakikatnya, maka kita serahkan ilmunya kepada Allah SWT. Kita beriman saja kepadanya. Itulah yang diajarkan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Orang-orang yang hati dia ada penyelewengan, maka dia akan ikut ayat yang mutasyabih. Itibar senang kepada kesehatan. Itibar al-fitnah, dia cari-cari fitnah, wabtigha'a ta'wili, dan dia cuba cari-cari maknanya. Sebab dalam hatinya dia ada sakit lah, ada kesesatan. Tapi orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, dia akan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman padanya, semuanya datang daripada Tuhan kami. Yang muhkam pun datang daripada Tuhan kami, yang ini pun datang daripada Tuhan kami. Contoh berkenaan dengan ayat-ayat tasyabuh ni, kita katakan ada yang jenis relatif, yang ada orang tahu, ada orang tak tahu ni. Ada yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Okay, kita dah faham tentang masalah asma' wa sifat. Kita tak akan tahu makna dia. Ada yang seolah-olah menunjukkan bahawa ayat-ayat Al-Quran ni bercanggah antara satu dengan yang lain. Antaranya tadi kita dah bahaskan. Ada pula yang seolah-olah memberikan syak dan wasangka tentang Nabi SAW. Tentang Nabi SAW. Jadi kita berikan contoh yang kedua tadilah. Perkara yang seolah-olah menunjukkan bercanggahnya Al-Quran ni dengan ayat Al-Quran yang itu. Firman Allah dalam surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Ayat dia macam ni bunyi dia, makna dia apa yang datang daripada kebaikan, apa yang menimpa kamu daripada kebaikan, daripada siapa? Fa min Allah. Apa yang menimpa kamu daripada keburukan, fa min nafsik. Jadi ini tergolong dalam apa ni, ayat-ayat yang samar-samar, mutasyabih. Tapi mutasyabih hakiki ke mutasyabih yang nisbi, relatif? Relatif lah. Sebenarnya ada orang tahu. Kalau kita belum nak tahu, kita dah lah, kita beriman sudah lah, belum lagi nak tahu. Ataupun kalau nak tahu, tanya orang yang tahu. Tapi jangan jadikan ni sebagai, kalau orang yang sesat, dia akan ambil ni, tengok ni, ada yang datang daripada Allah, ada yang datang daripada kita. Quran kata yang dekat tempat ayat lain semua datang daripada Allah. Ni sekarang Allah kata apa? Ada yang datang daripada kita pula. Kalau jahat datang daripada kita, kalau baik datang daripada Allah. Dalam ayat yang lain, min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan aku berlindung kepada Allah, daripada kejahatan apa yang kau ciptakan. Jadi jahat pun datang daripada Allah juga. Tapi dalam ayat ni, ni maknanya Al-Quran ni dah canggah-canggah, ni bukan betul lah, ni semua salah. Okay, itu kalau orang yang nak cari kesesatan, nak carikan fitnah. Tapi kita tahu kan jawapan dia. Kita tunggu bila sampai surah Nisa kita tafsirkan. Kita dah terlanjur, kita settlekan sekali lah. Allah kata, apa yang baik yang menimpa kamu datang daripada Allah. Apa yang tak baik menimpa kamu datang daripada diri kamu sendiri. Macam mana ni? Jawapannya, semuanya daripada Allah SWT. Datang idhafah ni, sandaran, ini datang daripada Allah, ini datang daripada kamu sendiri. Sandaran ni ada dua macam. Kadang-kadang kita sandarkan kepada yang asal mengeluarkannya, yang mentakdirkannya. Kadang-kadang kita sandarkan kepada yang menyebabkannya. Semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi yang pertama tu, apabila Allah kata semua yang baik datang daripada Allah SWT, Allah sandarkan kepada yang mentakdirkan kebaikan tersebut. Yang kedua, Allah bila katakan yang tak baik datang daripada diri kamu sendiri, Allah sandarkan yang tak baik tu sebabnya datang daripada kamu sendiri. Tapi yang mentakdirkannya tetap Allah SWT. Allah tak cakap famin nafsika walaysa min indillah, yang datang daripada kejahatan daripada kamu bukan daripada Allah. Allah tak cakap yang itu kan. Allah cakap daripada diri kamu, yang ini disandarkan kepada penyebabnya. Jadi kitalah yang sebabkan kejahatan datang pada kita, bukan Allah. Allah tak sebabkan. Kita buat jahat, kita buat sesuatu yang tak baik, menyalahi perintah Allah ke dan sebagainya, maka keburukan datang pada kita. Betul lah. Kalau awak tak nak ikut traffic light, nak cross kan? Betul. Lepas tu kena langgar, alhamdulillah. Siapa yang buat kejahatan ni? Awak kata, ni lah Allah SWT. Boleh cakap macam itu? Alhamdulillah. Ada tak kita cakap macam itu? Orang yang jarah dia semua itulah kan? Kalau kita nak cakap, orang kata jangan kena ikut apa ni, undang-undang tak nak ikut peraturan. Jadi kita salah kan. Ini datang daripada diri. Tapi kita tahu semuanya datang daripada, kalau beriman kita tahu datang daripada Allah SWT. Tapi dia penyebab dia, itu maksud dia. Bukannya susah sangat. Tapi kalau tadi awak saya tanya susah-susah, dia nak jawab. Jadi itulah jawapannya. Yang akhir sekali berkenaan dengan contoh mutasyabih, berkenaan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu ayat dalam surah Yunus. Qul ya ayu fa in kunta fi syakkin min din fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, wahai Nabi, jika engkau ragu-ragu terhadap apa yang aku turun, kami turunkan ke atas kamu, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik, maka tanyalah kepada orang-orang yang baca kitab sebelum kamu, yakni ahli kitab. Jadi Allah kata, wahai Nabi, kalau kamu ragu-ragu, kamu tanyalah ahli kitab tentang bahawa apa yang aku turunkan pada kau ni betul, bukannya bohong dan dusta. Jadi ini sama-sama. Orang kalau tak faham, Nabi SAW ragu-ragu lah. Sebab tu Allah kata, kalau ragu-ragu, pergi cek dengan ahli kitab. Surah Yunus. Macam mana? Ini yang mutasyabih ni. Jadi Nabi pernah ragu-ragu bila dapat ayat dia ragu-ragu. Jadi Allah ingatkan dia, kalau dia ragu-ragu, pergi cek dengan ahli kitab. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, telah datang kebenaran hak daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu jadi orang-orang yang ragu-ragu. Maknanya Nabi SAW ragu-ragu. Maksud tak ada tanya Nabi. Apa makna ayat? Itu nanti dululah, itu kena check itu kena buat research. Ada ke tak ada, Allah Alam. Tapi kalau orang baca ayat Al-Quran, ayat ni, mereka faham apa? Mungkin boleh faham benda yang salah. Bahawa Nabi SAW ragu-ragu rupa-rupanya. Kemudian Allah turunkan ayat supaya jangan ragu-ragu. Ya, macam mana jawapannya? Nabi SAW ragu-ragu ke tak ada risalah? Untuk umat dia. Ayat ni turun untuk umat dia supaya jangan ragu-ragu dan percaya dan beriman. Baik, pertama sekali dari sudut bahasa adakah bila kita larang orang, orang tu dah buat benda tu? Jangan mencuri misalnya adakah dah curi baru kita larang dia? Ataupun belum curi, atau dia pun tak pernah curi, dia orang baik pun kita cakap jangan curi jangan bohong jangan copy dalam exam kita cakap macam itu. Walaupun dia budak baik, boleh tak cakap macam itu? Bagus tak cakap itu kadang-kadang untuk ingatkan? Tak ada menyalahi akal, tak ada menyalahi bahasa pun. Tak semestinya bila dilarang sesuatu tu mesti orang yang sedang buat. Tak semestinya, dalam bahasa banyak macam itu. Okay. Dan kedua, kata-kata kalau kamu ragu-ragu, maka periksalah dengan ahli kitab. Kalau kamu ragu-ragu, adakah setiap benda yang kita cakap kalau tu maknanya betul-betul dah berlaku? Kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu nak pergi nak pergi masjid, jalan sini, adakah maknanya dia betul-betul nak pergi masjid ke? Tak semestinya kan. Kita boleh cakap bila-bila masa je kan. Hari yang bukan nak time nak pergi masjid pun kita boleh cakap. Kalau yang faham, dia boleh faham. Itu menerangkan lagi tentang bab ini. Ini bab bahasa. Baik. Dan bukan hanya, tidak semestinya ia telah berlaku daripada orang tersebut, walau ni. Begitu juga tak semestinya boleh berlaku daripadanya. Kita cakap dengan orang yang misal katalah dalam ayat Al-Quran yang membuktikan ni, qul in kana lirrahmani walada, katakanlah kalaulah Tuhan Ar-Rahman ni ada anak, fa ana awwalul abidin, maka akulah orang yang pertama sembah anak tu. Adakah maknanya Allah ni ada anak ataupun boleh ada anak? Jadi ini semua tak semestinya boleh berlaku. Jadi bukan maknanya Nabi SAW syak dan ragu-ragu ke, kerana Allah kata kalau kamu ragu-ragu, tak ada apa-apa, biasa. Untuk untuk menguatkan bahawa Quran ini betul-betul betul-betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini contoh-contoh tentang perkara-perkara yang sama-sama dalam Al-Quran, tapi dia sebenarnya sama-sama relatif, nisbi. Baik, kita rumuskan kenapa dalam Al-Quran ni ada yang tasyabuh ni, yang mutasyabih, yang samar-samar. Apa asal tak semuanya muhkam kan, senang? Kenapa dalam Al-Quran ni ada ayat-ayat yang samar-samar? Tak banyak pun, tapi ada banyak juga yang kita tak faham, yang boleh mengelirukan. Ayat sifat antara yang paling banyak sekali. Kenapa tak nak semuanya ayat muhkam? Apa hikmahnya ada ayat yang jelas dan ayat yang tak jelas? Ya. Untuk keimanan, untuk menguji keimanan. Sebenarnya itulah hikmah daripada diturunkan ayat yang dua jenis ini. Sebab kalau semua ayatnya muhkam, semua dah jelas, dah tak adalah kita katakan nak uji siapa yang betul-betul beriman dengan Al-Quran dan yang tak beriman dengan Al-Quran. Okey, kita beriman pada Al-Quran. Kalau macam sekarang, kalau betul-betul Al-Quran ni ada ayat yang macam gini, ni macam kurang faham, ada orang nak test dia. Kalau dia betul-betul iman apa? Tak ada, ni semua mesti daripada Al-Quran. Ni semua saya percaya. Saya tak faham pun saya tak peduli. Tapi saya tahu dia daripada Allah SWT. Betul tak? Itu kita kan, pasal kita beriman. Alhamdulillah, dapat pahala. Jadi boleh nampak. Tapi kalau orang yang tak kuat iman, alamak, ini macam mana ni? Ini macam mana ni? Ini ragu-ragulah. Sama ada dia tolak sedikit-sedikit ataupun dia tolak semuanya, baru tahu kau betul-betul beriman ataupun tidak, ni ujian. Jadi itu satu hikmah. Dan kalau ayat Al-Quran semuanya sama-sama, masalah lagi besar, betul tak? Apa tu solat tak tahu, apa tu zakat tak tahu, apa tu iman, apa tu kufur, apa tu nifaq, macam mana ni? Tak mungkin kita boleh beramal dengan Al-Quran, tak boleh kita beriman dengan Al-Quran. Jadi ada dua-dua jenis ini untuk menguji keimanan dan supaya kita boleh beramal dengan zahir. Dia menguji kita ni nak beramal dengan zahir ke tak nak. Sebab iman tu adalah iman mutlak. Apa je turun, tak faham pun ikut juga. Dia nak test orang beriman sama ada diorang boleh buat macam gitu ke tidak. Okay, insyaAllah dalam bab-bab ini kita cubalah mana yang kita, bila kita jumpa ayat-ayat yang zahirnya bercanggah, kita akan bawakan, kita akan kupaskan supaya kita lebih faham akan ayat-ayat kitab apa ni, ayat kitabullah ni. Sebenarnya dalam tulisan-tulisan ulama-ulama tafsir, mereka keluarkan semua ayat-ayat yang zahirnya bercanggah dan mereka syarahkan, mereka kupaskan. Ada banyak kitab-kitab seperti itu. Antaranya yang tulis oleh Syekh Al-Amin Asy-Syafi'i, dia punya kitab Daf'u Iham, menolak waham-waham berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabih ini. Allahu a'lam. Insya-Allah minggu depan kita bawa kitab tafsir tu dan kita cuba tafsirkan surah yang pertama dalam Al-Quran. Tapi kita bawa juga lah hadis standby. Kadang-kadang nak baca juga. Saya. Assalamualaikum. Ayat yang terakhir Ini ada mesti dalam kitab lain ni nak. Ayat terakhir wattaku yauman tujauna ila Allah. Tujauna fi yang lebih tadi lah. Baik, soalan berkenaan dengan apakah ayat yang terakhir dalam yang diturunkan daripada Al-Quran? Ada riwayat mengatakan ayat terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Baik, kita katakan dua-duanya, kalau tengok lafaz dia riwayatnya, dua-duanya tak ada bercanggah. Kedua-dua ayat ini ayat yang terakhir-terakhirlah. Yang diturunkan daripada Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini disempurnakan untuk kamu agama kamu. Ayat ini turun bila? Di Padang Arafah, yakni pada Hajjatul Wada'. Di itu adalah haji yang terakhir, iaitu yang di tahun yang terakhir yang Nabi SAW masih dengan sahabat. Yang ini ayat yang akhir-akhir. Tapi lepas tu Nabi SAW buat haji dan Nabi SAW balik ke Madinah. Ada berapa bulan lepas tu baru Nabi SAW wafat. Ayat yang tadi lagi satu tu yang dalam Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'un, dan takutlah kamu semuanya hari yang kamu dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan setiap jiwa akan disempurnakan apa yang dia amalkan dan dia tidak akan dizalimi. Itu yang disebutkan, kalau tak silap saya, daripada Aisyah radhiyallahu anha sebagai ayat yang terakhir. Dan ulama-ulama muhaqqiqin telah cek, mereka kaji bahawa inilah yang betul-betul ayat yang terakhir. Selepas tu ayat apa yang dalam kalimah surah Baqarah, lepas tu ayat utang. Jadi itu memang ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang betul tu lah yang betul. Tapi dua-dua yang terakhir. Al-Asr. Ya. Surah An-Nasr pun antara yang terakhir, tapi ya, bukan ya. Yang terakhir. Antara dua ada. Tapi yang ada Surah An-Nasr. Ayat yang terakhir. Ada khilaf, tapi kita yang saya belajar, mereka cek dari sudut tertib, memang ayat yang wataku yauman turja'un. Ada soalan ni? Kita tutup apa ni majlis kita ni dengan tasbih kafarah. Semoga Allah SWT memberikan kita manfaatnya dan barakahnya daripada apa yang kita pelajari dan kita dengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.